ada satu kaidah dalam Al-Quran. Ini menarik kaidahnya. Di Quran surah ke-65 At-Talaq, di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga, bahkan bonusnya di awal ayat keempat. Jadi ayat 2, 3, 4, akhir ayat kedua, awal ayat ketiga dan keempat. Perhatikan gambarannya di sini. Allah memberikan rumus kehidupan, sederhana rumusnya, tapi butuh perhatian dan keyakinan yang dalam. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Siapa yang bisa meningkatkan takwanya kepada Allah? Perhatikan rumusannya di sini ya. Siapa yang bisa meningkatkan takwanya kepada Allah, saat takwanya meningkat, يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, maka kami jadikan seluruh kehidupannya menjadi mudah. Makhraj itu jalan keluar dari setiap persoalan. Jadi kalau semua persoalan sudah ada jalan keluar, mudah kan? Cara memahami dengan cepat nih. Di rumus mendapat kemudahan dalam hidup itu sederhana. Kalau ingin rumah tangga mudah, pekerjaan mudah, belajar mudah, rumus tercepatnya kata Quran tingkatkan takwa. Ya. Silakan Anda cek ya. Di zaman Nabi pun sampai zaman sahabat dan masa-masa setelahnya, orang-orang yang cepat belajar saja, saya menulis buku yang terakhir itu tentang bekal Nabi bagi penuntut ilmu dia. Kami sering ditanya, bagaimana caranya supaya cepat bisa menghafal, mudah untuk mempelajari. Ternyata semua ulama yang belajar dari tuntunan Nabi itu bukan karena punya kemampuan yang cerdas untuk menangkap sesuatu dengan cepat, karena semua itu terbuka peluangnya bagi siapapun. Tolong catat kalimat ini ya. Di Quran diisyaratkan tidak ada manusia bodoh. Semuanya punya potensi yang sama. Yang ada barangkali guru yang belum tepat dalam mengajarkan atau murid yang belum serius dalam belajar. Penelitian menunjukkan 90% otak manusia itu cerdas. 90%. 5%-nya genius. Ya, 5% lagi idiot. 5% idiot. Jadi kalau ada yang merasa bodoh itu cuma 5%. Karena 90%-nya dia pintar. Dan kalau ada yang merasa jenius, jangan kebanyakan sombong, karena itu pun cuma 5%. Nah, ya? Tapi standarnya semua orang itu punya kecerdasan dan diberikan oleh Allah potensi yang sama. Itu ada di Al-Baqarah ayat 31, itu posisi paling kiri sebelah atas. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha. Dan Allah telah mengajarkan kepada Nabi Adam, ya, pada Adam itu semua aspek yang dibutuhkan dalam kehidupannya. Semua ulama sepakat di situ, para ulama tafsir. Di bekal hidupnya semua diajarkan, termasuk pengetahuan. Bahkan Al-Baghawi dalam tafsirnya Al-Khazin mengatakan semua potensi bahasa diberikan, kemampuan dunia diberikan. Adam itu manusia, hanya beliau nabi. Kita juga manusia, tapi bukan nabi. Karena beliau nabi, sifatnya langsung diajarkan. Tapi karena kita bukan nabi, namun sama-sama manusia, potensi itu diberikan pada diri kita. Walaupun Allah tidak mengajarkan langsung, tapi potensinya diberikan. Lihat persamaannya ya. Adam, manusia, nabi. Kita, manusia, bukan nabi. Lihat ya? Karena sama-sama manusia, potensi yang Allah berikan kepada Adam pun, itu kita miliki. Cuma karena kita bukan nabi, kita tidak diajarkan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya diberikan potensi-potensi yang bisa digali. Jelas di sini? Karena itu di Quran kita disebut dengan Bani Adam, anak cucunya Adam, disebutkan 7 kali dalam Al-Quran. Jadi kalau Adam punya potensi untuk menguasai bahasa, manusia pun kita punya. Buktinya sekarang kita bisa komunikasi dalam bahasa. Jadi kalau tidak ada orang yang tidak bisa berkomunikasi dalam bahasa. Anda mau belajar bahasa Cina, bisa bahasa Cina. Belajar bahasa Inggris, bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Potensinya ada. Asal itu mau dipelajari gitu ya. Nah, tapi yang paling menarik, semua orang punya potensi cerdas. Tapi tidak setiap orang cerdas bisa, satu, menangkap pengetahuan yang terserap dalam jiwanya. Saya perlu visualisasikan sedikit supaya tidak rumit ya. Ini untuk tambahan saja ya. Tambahan. Terturunkan dalilnya Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 31 posisi paling kiri sebelah atas. Turunannya di Quran surah ke-75 ayat 16 sampai dengan 18 posisi paling kanan sebelah bawah. Kemudian kita temukan juga konsep dasarnya di Quran surah ke-65 ayat 2 sampai dengan 4. Oke, pelan-pelan. Fokus sebentar. Ya, supaya nanti tidak banyak ditanyakan lagi ya. Lihat sini. Jadi Allah sampaikan wa'allama Adam al-asma'a kullaha, dan diajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam semua potensi pengetahuan, semua pengetahuan. Sekarang kita turunkan. Ada manusia bukan? Tahu dari mana? Oke, Quran surah ke-15 ayat ke-28 kan? Ada manusia. Baik. Manusia. Tahunya dari Quran surah ke-15 ayat ke-28 disebut dengan bashar. Bashar itu satu di antara nama manusia. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun bashar, disebutkan 35 kali dalam Quran. Terus pelan-pelan. Kemudian Adam Nabi bukan? Belum? Tahu dari mana? Oh, baik. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 33, posisi paling kiri di pertengahan. Inna Allah astafa Adam, sungguh Allah telah memilih Nabi Adam. Wa Nuha, Nuh. Wa ala Ibrahim, dan keluarga Ibrahim. Wa ala Imran, dan sebagian dari keluarga Imran, menjadi Nabi dan Rasul. Jadi ada Nabi saja seperti Adam, ada Rasul seperti Nuh, ada Ibrahim dan Isa anaknya Maryam, Maryam anaknya Imran, maka disebutkan keluarga Imran. Ya. Quran surah ketiga ayat 33. Jadi Adam itu selain sebagai manusia, beliau sebagai apa? Nabi. Fokus. Ketika beliau dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengemban misi sebagai khalifah, pemangku bumi, ya. Kenapa Adam diciptakan? Misinya ada di Quran surah kedua ayat ke-30, posisi paling kiri sebelah atas. Disampaikan Adam menjadi khalifah, pemakmur bumi. Saat ditugaskan untuk memakmurkan bumi itu, sebelum turun ke muka bumi, maka yang paling menarik, Adam alaihissalam oleh Allah diberikan bekal. Ini poin yang harus kita catat, yang mau saya terangkan. Bekalnya ada di Quran. Nanti kan petanya ya, supaya lebih terurut. Quran surah kedua ayat 31, ini yang saya turunkan tadi. Perhatikan, wa 'allama Adam al-asma' kullaha, wa 'allama Adam asma' fokus. Dan Allah mengajarkan langsung, yang alama itu mengajarkan langsung pada Adam al-asma kullaha, semua jenis pengetahuan. Asma jama' bentuk plural dari kata ism, jadi semua jenis, dan ditegaskan semuanya. Semua jenis pengetahuan, knowledge, semua diajarkan oleh Allah. Langsung diajarkan semua jenis pengetahuan, ilmu. Baik. Karena Adam ini nabi, ya kan? Manusia tapi juga nabi, maka sifat kenabian itu menjadikan beliau mendapatkan kekhususan dari Allah. Ya, maka langsung diajarkan pengetahuannya. Nah, sekarang persoalannya, kita ketika Adam berketurunan, kemudian melahirkan keturunan-keturunan, keturunannya disebut dengan Bani Adam namanya. Anak cucunya Adam. Pelan-pelan, Adam berumah tangga, turun ke bumi. Ikan, diciptakan, dikasih bekal, diberi tugas, dikasih bekal, diturunkan ke bumi, turun. Quran surah kedua ayat 38, posisi paling kanan sebelah atas. Qulnah bilfu minha jami'a, sekarang mulai turun ke bumi. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Saat turun ini diberikan bekal. Okay. Bekal tadi untuk dibawa sebagai misi khalifah. Singkatnya turun ke bumi, saya lebih percepat sedikit ya. Berjumpa lagi dengan istrinya Hawa. Kemudian mulai berumah tangga, sampai berhubungan dan melahirkan keturunan. Quran surah ke-7 ayat 189. Ya. Setelah keduanya berhubungan sebagai suami istri, kemudian melahirkan, lahir keturunan. Keturunannya disebut dengan Bani Adam, anak cucunya Adam. Disebutkan 7 kali dalam Al-Quran, diantaranya Quran surah ke-7 ayat 31. Saya agak lambat sedikit ya. Adam diciptakan sebagai seorang manusia, ini dalilin. Tapi beliau juga nabi, ini dalilin. Jelas? Di sini? Teruskan. Ditunjuk sebagai khalifah, ini dalilin. Jelas? Sebagai seorang khalifah mesti punya bekal, diberikan pengetahuan, ini dalilin. Jelas? Setelah dapat bekal, diturunkan ke bumi, ini dalilnya, jelas? Walaupun ada kejadian nanti, ya. Setelah itu turun, menyatu dengan istrinya, hidup berumah tangga, jelas? Melahirkan keturunan, disebut Bani Adam, jelas? Sampai ke kita sekarang. Nah, sekarang perhatikan. Ini hanya Adam saja, yang ini Bani Adam. Lahir kita, kita ini termasuk Bani Adam. Baik, kita manusia bukan? Manusia, ini kita, Bani Adam. Kita juga manusia. Kita nabi bukan? Bukan ya. Baik, ada yang mau peralat? Tidak ya? Baik, pelan-pelan. Kita bukan nabi. Nah, sekarang perhatikan persamaan. Ada manusia, kita manusia. Ada nabi, kita bukan nabi. Karena sama-sama manusia, maka sifat manusia itu ketika diciptakan oleh Allah, fungsinya menjadi seorang khalifah, bekal ibunya diberikan. Jadi ketika kita sama-sama manusia dengan Nabi Adam, maka pengetahuan ini pun melekat pada diri manusia, pada diri kita. Jadi ketika Adam manusia diciptakan, diberikan pengetahuan, kita pun sama diberi. Di potensi pengetahuan di kita, ini jadi apapun itu bisa. Nah, itu sudah terbukti. Ya, tapi fokus di sini, karena Adam ini beliau Nabi alaihi salam, maka sifatnya diajarkan langsung. Jelas ya? Untuk membedakan dengan manusia yang lainnya, pasti ada perbedaan. Di semua Nabi Rasul diajarkan langsung oleh Allah. Sedangkan kita karena bukan Nabi, hanya diberikan sisi potensi saja. Ya, potensi pengetahuan. Yang kalau ini dikeluarkan, maka dengan itu kita bisa mendapatkan apa yang telah Allah tanamkan dalam diri kita. Karena itulah ketika Nabi diutus, Nabi meminta kepada kita untuk menggali pengetahuan itu. Apa wahyu pertama yang diturunkan? Iqra. Apa artinya iqra? Baca, intinya belajar. Belajar itu yang disebut dengan ta'allum. Mengajarkan disebut dengan ta'lim. Makanya kalau ingin mendapatkan pengetahuan, Anda ikut ta'lim. Belajar. Jelas ya? Belajar. Itu bisa dalam ta'lim seperti sekarang atau yang formal sifatnya. Jadi kalau ingin menggali pengetahuan, untuk pintar itu kita sudah pintar. Jadi fitrah manusia itu gak ada yang bodoh, fitrahnya pintar. Yang ada manusia yang tidak mau menampakkan kepintarannya, itu saja. Jadi, atau tidak mau menggali kepintarannya. Jadi jangan pernah simpulkan bahwa anak saya kok gak berkembang, anak saya kok seperti kelihatan orang bodoh. Tidak. Allah menciptakan anak Anda pintar, jangan menjadikan terbalik. Jelas ya? Ini poinnya. Nah sekarang, pintar ini menggali, kan harus digali pengetahuan yang tertanam, potensi. Harus dikeluarkan. Bagaimana cara mengeluarkannya? Kalau yang standar, belajar, tahlil. Tapi kalau cuma belajar, mau muslim pun belajar. Yang lain belajar. Orang beriman mesti beda belajarnya. Maka itu diturunkan di ayat-ayat Quran menuntut kita untuk belajar seperti tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Itu beda. Kalau cuma belajar biasa, saya beri gambaran gini ya. Ada penelitian dari pakar. Kekuatan ingatan manusia itu dibagi 4 bagian. Ada yang cepat ingat, lambat lupa. Ada yang kedua cepat ingat, cepat lupa. Ada yang ketiga, lambat ingat, lambat lupa. Jadi saat mau ingat lama gitu. Tapi lupanya pun lama juga. Yang agak repot yang keempat, lambat ingat, cepat lupa. Kita sudah terangkan 2 jam. Bisa dipahami? Belum Ustaz. Baik, saya jelaskan lagi ya. Uraikan lagi 30 menit. Paham sekarang? Belum. Itu agak susah. Dan begitu ingat keluar dari masjid, lupa. Itu yang keempat ya. Nah, itu satu di antara empat yang normal. Tapi ketika Anda belajar mengikuti ketentuan Allah dengan iman, itu Masya Allah, tercipta manusia kelima. Tadi materinya baru saya ajarkan di Al-Azhar ya. Tercipta manusia kelima. Manusia kelima itu tipikalnya cepat ingat, sulit lupa. Jadi maaf ya, mau lupa aja susah Pak, bukan mau ingat. Mau lupa susah. Jadi susah dibuat lupa gitu. Jadi sesuatu dibaca, ingat. Mau lupa susah. Oke? Dan itu yang menarik. Bagaimana belajarnya? Itu dengan takwa. Begitu Anda tingkatkan takwa kepada Allah, itu ternyata bukan otak kita yang cepat menghafal, ilmu yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam jiwa kita. Itu yang pernah terjadi dan digambarkan langsung pada diri Rasulullah. Ketika menghafal Quran pengen cepat hafal, cepat mengucapkannya. Ya, kan biasanya keinginan penghafal Quran itu begitu ingin menghafalkan cepat kan diucapkan. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Demikian anak-anak kita kalau belajar dari kecil kan supaya ingin cepat hafal. Tapi ada yang hebat, Quran surah 75 ayat 16 sampai 18. La tuhallik bi lisanaka lita'jala bih. Muhammad, jangan kau cepat gerakkan lisanmu sekedar ingin cepat menghafalkannya. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana. Ikuti petunjuk kami, kami akan tanamkan Quran itu dalam jiwamu. Jadi bukan beliau yang cepat menghafalkan Qurannya, Allah yang mempercepat Quran itu hadir dalam jiwanya. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Kami akan bimbing dalam dirimu, ikuti saja itu. Anda bisa praktekkan ini. Kita pernah itu ya, adakan sistem semacam ini. Masya Allah. Sekarang Pak, dulu Bu standar menghafal Quran itu 2 tahun. Sekarang orang 20 hari hafal Quran. 27 hari hafal Quran. 30 hari hafal Quran. Ada adik kelas kami itu dengan ibunya ingin ikut program menghafal Quran 30 hari. Ibunya berniat jadi hafidhah. Anaknya berserah kepada Allah, terserah mau diberi berapa pun. Enggak diberi juga enggak apa-apa. Diikuti hukumnya. Apa yang terjadi? Setelah 30 hari ibunya tidak hafal Quran 30 juz, tapi anaknya 27 hari hafal Quran 30 juz. Ya. Nanti satu saat kalau masuk materi ini nanti saya ungkapkan ya, keluarkan turunkan ayat-ayatnya kita. Tapi saya sudah tuangkan dalam bentuk buku itu. Ya. Bapak ibu bawa, ajarkan pada anak-anaknya. Itu petunjuk Nabi langsung itu. Ya, petunjuk Nabi langsung. Nah, maksud saya kalau semua dikerjakan dengan takwa, kata Allah, satu, yaj'al lahum makhrajan, hidupnya pasti mudah. Kedua, wayarzuqhum min haitsu la yahtasib. Bahkan rezekinya ada yang dia tidak cari pun kami datangkan. Jadi ada rezeki yang Anda cari-cari, ada rezeki yang mencari Anda. Anda bekerja dengan takwa, itu cepat datangnya. Yang terakhir, yaj'al lahum min amri yusra. Kami jadikan semua urusannya mudah. Jadi kalau ingin mudah mendapatkan apapun termasuk dalam hidup, ayo keluarkan teori takwa di Quran. Disebutkan 115 kali. Bapak ingin bertakwa, keluarkan ayat di Quran. Menjadi suami takwa, ayat-ayatnya keluarkan. Ibu keluarkan petunjuk Quran tentang perempuan takwa. Anak-anak takwa. Demi Allah saya katakan ya, gak usah tinggi-tinggi lah. Begitu dikeluarkan, sebulan pelajari itu. Ayat tentang ayah, ayat tentang ibu, ayat tentang anak. Demi Allah saya katakan, tidak akan pernah terjadi di rumah tangga kecuali nikmat. Ada nyaman gitu dan tidak memikirkan banyak hal yang bahkan tidak seharusnya dipikirkan. Jelas di sini. Jadi mohon izin untuk mengingatkan apapun yang kita kerjakan dalam kehidupan, coba hadirkan suasana ini ya, dan gali lebih jauh, dan dengan itu insya Allah akan ada kemudahan-kemudahan yang bisa kita dapatkan.